niscaya mereka akan mendapati Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Perhatikan per kalimat. Di sini disebutkan idzalamu anfusahum, ketika mereka berbuat zalim. Kalau mereka berbuat dosa-dosa yang mendzalimi dirinya sendiri, ja'uka, datang kepada Nabi ketika hidupnya, fastaghfirullah, meminta ampun kepada Allah, dan Rasul memintakan ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwaban rahima, niscaya Allah adalah Maha menerima taubat dan Maha pengasih, Maha penyayang. Perhatikan baik-baik. Bukan datang kepada Nabi minta ampun, bukan. Banyak orang yang mengatakan atau mengira bahwa makna ayat ini, kalau saja mereka berbuat dosa datang kepada Nabi minta ampun kepada Nabi, bukan. Minta ampunnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfirullah, meminta ampun pada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah memintakan ampun untuk mereka. Berarti apa yang diharapkan dengan datangnya kepada Rasul? Apa yang mereka harapkan dengan datangnya kepada Rasul alaihi salatu wassalam? Agar Rasul pun mendoakan. Mereka minta ampun pada Allah, Rasul pun memintakan ampun. Ya Rasulullah, aku berbuat dosa, semoga Allah ampuni aku, doakan aku semoga aku diampuni. Maka Nabi akan berkata, ghafarallahu laka, atau ghafarallahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Doamu, istighfarmu kepada Allah diiringi dengan istighfarnya Rasul kepada Allah juga untuk mereka, maka niscaya Allah akan ampuni. Barakallahu fikum. Sehingga setelah wafatnya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah wafat dan terputus hubungan dengan yang hidup, maka tidak mungkin kemudian Rasulullah SAW memintakan ampun atau mengucapkan istighfar untuk kalian. Maka ini perintah adalah ketika hidupnya. Kalau saja mereka datang kepada Nabi minta ampun kepada Allah, dan Nabi memintakan ampun juga kepada Allah untuk mereka, Allah akan ampuni. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ada kisah, dan itu kisah beredar banyak di masyarakat, yaitu kisah yang diriwayatkan dari Abu Mansur As-Sabbal. Ada seorang Arabi datang ke kuburan. Yang menceritakannya adalah seorang yang bernama Utbah. Aku sedang duduk di dekat kuburan, tiba-tiba ada orang Badui datang ke kuburan Nabi. Kemudian dia berkata, assalamualaikum ya Rasulullah, mengucapkan salam kepada Nabi. Kemudian berkata, ya Rasulullah, aku mendengar Allah berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Karena aku mendengar ayat ini, maka aku datang ke kuburanmu karena dosa-dosaku, aku meminta syafaat darimu kepada Rabbku. Meminta syafaat, minta pembelaan. Ikhwanu bin a'azakumullah, kemudian mengucapkan syairnya, ya khairu man dufinat bilqa'i a'zamuhu fataba min tibihinna alqa' wal akam nafsil fida'u liqabrin anta sakinuh fihi al'afafu wa fihi al'judu wal karam. Kemudian Utbah tadi ketiduran di tempat tersebut, bermimpi tentang orang tadi. Ya Utbah, kata Allah kepadanya, sampaikan pada Arabi tadi bahwa dosanya telah diampuni. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mereka memakai ayat ini untuk berduyun-duyun datang kepada Nabi untuk meminta syafaat meminta pembelaan, meminta didoakan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Padahal pertama riwayatnya tidak tahu bagaimana keadaan riwayatnya, itu satu. Tidak seperti riwayat-riwayat hadis yang jelas siapa rawi-rawinya, sanadnya. Yang kedua, dia A'rabi, orang bodoh yang tidak mengerti. Dikira suruh datang kepada Nabi, datang ke kuburannya. Apakah sunnahnya orang yang tidak mengerti menjadi panutan? Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat tadi tidak menyuruh untuk meminta ampun kepada Nabi atau meminta syafaat. Tetapi datang kepada Nabi agar Nabi SAW mendoakan. Yang keempat, Rasulullah SAW telah wafat di kuburannya. Apakah kemudian kita disunahkan untuk meminta kepada Nabi agar dia mendoakan? Tidak. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak lagi bantahan dari para ulama tentang kisah ini. Walaupun banyak beredar dan dikatakan ini adalah sebagai tafsir ayat tadi. Tidak. Tafsir ayat tadi yang benar justru adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika hidupnya. Dan tidak dilakukan oleh para sahabat ketika wafatnya. Kalau memang ketika Rasulullah SAW wafat, didatangi kuburannya, maka yang akan pertama melakukannya adalah mereka para sahabat yang masih hidup ketika Rasulullah SAW wafat. Oleh sebab itu, tentu akan dilakukan oleh para sahabat yang tersisa setelah Rasul wafat, tapi tidak ada kecuali kisah ini Arab Bajui. Baik, dan bisa jadi pula kalaupun Arab tadi diampuni karena kebodohannya dan karena niatnya yang baik, belum tentu akan diampuni orang lain yang sudah diberitahu jangan, masih tetap datang. Beda dengan keadaan Yahudi tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat tafsirnya secara ringkas dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yakhbiru ta'ala khabaran fi dhinnihi al-amr wal hasd ala ta'atir rasul. Di sini Allah mengkhabarkan satu berita yang terkandung perintah di dalamnya. Berita tapi terkandung perintah di dalamnya. Anjuran untuk mentaati Rasul dan anjuran untuk terikat dengan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Wa annal ghayata min irsalir rusuli an yakuna muta'ina yanqad lahumul mursalu ilaihim fi jami'i ma umiru bihi wa nuhu anhu. Yaitu bahwasanya ghayah, tujuan dari diutusnya para rasul adalah untuk ditaati dan agar mursal ilaihim yang diutus kepada mereka rasul, ini orang-orang yang diutus kepada mereka rasul, agar mereka mentaati rasul tersebut dan terikat dengan rasul tersebut dalam apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Wa an yakunu mu'azzamina ta'dhimal muti' lil muta', dan agar mereka menghormati, memuliakan ta'dhimal muti' lil muta', sebagaimana pemuliaannya orang yang mentaati kepada orang yang ditaati. Wa fil hadithi wa fi itsbati ismati ar-rusul wa fi hadha itsbatu ismati ar-rasul fi ma yuballighunahu 'anillah. Di sini ada pelajaran bahwa apa yang disampaikan oleh para rasul ma'sumun, terjaga dari kesalahan, tidak mungkin salah. Dari mana diambil faedah ini? Allah katakan tidaklah diutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Artinya, jangan khawatir kalau dia salah. Jangan khawatir kalau dia keliru. Jangan khawatir kalau dia berkhianat. Tidak mungkin. Rasul diutus untuk ditaati, untuk diikuti. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin mereka bahwa mereka ma'sum, terjaga dari kesalahan. Tentunya fima yuballighunahu anillah. Tentunya pada apa yang mereka sampaikan dari Allah, tidak mungkin salah. Wa fima ya'muruna wa yanhauna, dan juga pada apa yang mereka perintahkan, pada apa yang mereka larang, semuanya tidak mungkin salah. Lianna Allah amara bi ta'atihi mutlaqan, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentaati mereka para rasul secara mutlak. Falaula annahum ma'sumun, kalau saja mereka tidak terjaga dari kesalahan, la yusra'una ma huwa khata, maka tidak disyariatkan untuk mentaatinya kecuali yang benar saja, yang salah jangan ditiru, kan begitu. Kalau tidak terjaga dari kesalahan. Tetapi karena terjaga dari kesalahan, Allah katakan liuta', nabi itu untuk diikuti. Nabi itu untuk ditaati. Rasul diutus untuk ditaati. Mutlaqan. Sebagaimana ayat sebelumnya, ati'u Allah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Disebutkan secara mutlak. Biiznillah, dengan izin Allah. Ayat ta'ah minal muti' sadiratun biqadha'illahi wa qadarih. Maksud dengan izin Allah adalah dengan takdir Allah. Yakni ketaatan yang terjadi dari seorang muti' adalah biqadha'illah, dengan keputusan Allah. Wa qadari, dan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafihi isbatul qadha'i wal qadar, berarti di sini penetapan adanya takdir, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hasu ala isti'anah billahi, dan berarti harus kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyatakan di dalam ayatnya, illa liyuta'a biiznillah, illa biiznillah, tidaklah Rasul diutus kecuali untuk ditaati, dan tidaklah kalian bisa mentaatinya kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada wa qadar, berarti kalau kita tidak bisa melakukannya kecuali dengan takdir Allah, kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Kita harus berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita ingin taat pada Rasul tapi tidak bisa. Kita ingin mengikuti Nabi tapi terhalang dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang Allah takdirkan. Maka ketika kita berniat, bertekad untuk mentaati Rasul, jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah menyatakan illa liyuta'a biiznillah, dengan takdir dari Allah, dengan keputusan dari Allah, dengan kehendak Allah. Wa ma tasha'un illa an yasha Allah, tidakkah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini memberikan dua faedah. Faedah pertama, iman. Iman bil qadar. Berita ini menjadikan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha menakdirkan. Yang kedua, al-isti'anah. Harusnya kita minta bantuan pada Allah, karena walaupun kamu sehebat apapun, setinggi apapun semangatnya, dan badannya sesehat apapun, kalau Allah tidak kehendaki, tidak berhasil. Kalau Allah tidak takdirkan, gagal. Pasti. Sehingga jangan hanya mengandalkan kekuatan diri kita, tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-isti'anah. Karena kita tahu, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bayan annahu la yumkin al-insan in lam yu'inhu Allah an yuti'a ar-rasul, dan penjelasan bahwa manusia kalau tidak dibantu oleh Allah, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, illam yu'inhu Allah, kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak bisa untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. La yumkinul insan an yuti'ar rasul. Enggak akan manusia bisa mentaati Rasul kecuali dengan bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah dan berdoalah. Huma akhbara an karamihi al-'azim wujudih wa da'watihi liman iqtarafa as-sayyi'at an ya'tarifu. Kemudian dikhabarkan tentang kebaikan dirinya Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, wujudihi sifat memberinya Allah Subhanahu wa taala, wa da'watihi liman iqtarafa as-sayyi'at an ya'tarifu, dan di dalamnya ada ajakan dari Allah, siapa yang berbuat dosa mengakulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatlah kepadanya dan minta ampunlah kepadanya. Faqala walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka ay mu'tarifina bidunubihim baghi'ina biha, yakni mengakui dosa-dosanya dalam keadaan menyesali perbuatannya bahwa aku salah, aku berbuat dosa. Fastaghfirullah, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfara lahum ar-rasul, dan Rasul juga memintakan ampun untuk mereka. Niscaya mereka akan dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ailita ibn alaihim bimaghfiratihi dhulmaha lataba alaihim bimaghfiratihi dhulmahum. Niscaya Allah akan terima taubat mereka dengan ampunannya. Allah terima taubatnya dari kedoliman-kedoliman mereka. Warahimahum biqabulit taubah, niscaya Allah akan merahmati mereka dengan menerima taubat dan memberikan taufik. Wasawab alaiha, dan pahala. Ini dua, tawaban rahima. Tawaban menerima taubatnya, mengampuni dosanya, memaafkannya, memakluminya. Sedangkan rahima, karena di samping Allah mengampuni, Allah kasih pahala. Tawab, Allah berikan pahala kepadanya. Dan kedua, Allah berikan taufik. Apa itu taufik? Taufik artinya engkau bisa mengamalkan setelah itu kebaikan-kebaikan. Allah mudahkan dengan takdirnya, Allah mudahkan dengan keputusannya, Allah bantu dia, Allah dukung dia, itu taufik. Tawaban rahima, sudah diterima taubatnya, diampuni dosa-dosanya, dimaafkan, dimaklumi, ditambah lagi Allah Maha penyayang, Allah berikan pahala, Allah berikan kemudahan untuk beramal baik setelah itu. Masya Allah. Tawaban rahima. Wahadal maji ila rasul muhtassun bihayatihi. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, sedangkan datangnya kepada Rasul muhtassun bihayatihi, ini khusus ketika hidupnya. Beralasan dengan badui tadi, tidak bisa. Satu, itu kelakuan orang yang tidak mengerti. Kelakuan ke orang yang tidak mengerti tidak jadi hujjah. Al-alim hujjatun alaman lam ya'alam. Orang yang tahu, itu yang menjadi dalil bagi orang yang tidak tahu. Sehingga jangan orang Arab yang jadi panutan karena dia tidak mengerti. Yang kedua juga, para sahabat tidak melakukan seperti mereka, seperti orang Arabi tadi. Maka kata Syekh Sa'di mengingatkan bahwa datangnya kepada Rasul ja'uka itu ketika hidupnya, bukan setelah wafatnya. Lianna siyaq yadullu ala dhalik, karena konteks ayatnya, bentuk kalimatnya menunjukkan hal itu. Dari mana? Dari kalimat fastaghfara lahumur rasul, maka Rasul pun memintakan ampun untuknya. Berarti masih hidup, masih bisa memintakan ampun untuknya. Kalau sudah mati ibnu Adam in qata'a 'amaluhu, kalau sudah terputus dengan kematian, maka tidak lagi bisa untuk melakukan seperti apa yang dilakukan orang hidup. Likaunil istighfar minar rasul la yakun illa fi hayatih, karena istighfarnya Rasul tidak terjadi kecuali ketika hidupnya. Wa amma ba'da mautihi, adapun setelah matinya, fa innahu la yutlab minhu syai', adapun setelah wafatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka tidak boleh kita meminta kepada kuburan beliau apapun. Tidak boleh meminta pada orang yang telah wafat, tidak boleh berdoa kepada orang mati, walaupun itu adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun meminta untuk disampaikan, aku kan cuma meminta untuk disampaikan. Meminta untuk disampaikan itu meminta apa bukan? Meminta berarti berdoa. Tidak bisa. Dilarang kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ba'da wafatihi la yutlab minhu syai', setelah wafatnya tidak diminta apapun, tidak boleh diminta apapun. Bal dzalika syirkun, bahkan itu adalah kesyirikan. Yang wajib adalah kita mendoakannya dengan salam dan salawat. Assalamualaikum ya Rasulullah, boleh ketika kita mendatangi kuburannya memberi salam. Sebagaimana kita memberi salam kepada ahli kubur, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kepada Nabi juga boleh, assalamualaikum ya Rasulullah. Kepada Abu Bakar Umar, ke kuburannya juga boleh kita mengatakan assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar, il akhir. Baik, dan juga memberikan salawat. Dan itu yang disuruh. Tidak harus mendatangi kuburan, dimanapun kamu berada, kamu bersalawat akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling, yang menyampaikan salawat dan salam kalian kepada Rasulullah SAW. Maka dari manapun engkau bersalawat akan sampai. Fa'anta waman bi'andalusia illa sawa. Maka tidaklah kamu yang di sebelah kuburan ini dan yang di Andalus kecuali sama. Salawatnya sampai dengan sama. Tidak berbeda. Tsumma qala, kemudian berkata Syekh rahimahullahu taala, tsumma qas aqsama taala bi nafsihil karimah. Kemudian Allah bersumpah dengan dirinya yang maha mulia, annahum la yu'minuna hatta yuhaqqimu rasulullah fi ma syajara bainahum, bahwa mereka tidak dikatakan beriman hingga mereka berhukum kepada Rasulullah SAW dalam apa yang mereka perselisihkan. Fala wa rabbika la yu'minun, tidak demi Allah mereka tidak beriman sampai mereka mau berhukum kepada Rasulullah SAW dalam apa yang mereka perselisihkan. Ai fi kulli syai'in yahsul fi ikhtilaf, yakni pada perkara apapun yang terjadi perselisihan-perselisihan, maka kembalilah kepada Rasul, berhukumlah dengan hukum-hukum Rasulullah SAW, dengan hadis-hadis, dengan sunnah-sunnah nabawiyah. Bikhilafi masailil ijma', berbeda dengan masalah yang sudah ijma'. Kalau perkara sudah ijma', man syadza syudza finnar, Siapa yang nyeleneh terancam, dia di dalam neraka sendirian. Kalau sudah ijma' para sahabat, ijma' para tabi'in, ijma' kaum muslimin, para ulama, maka jangan menyelisihi mereka, karena ijma' mereka adalah hak. Dengan dalil, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak akan sepakat atas kesesatan. Maka kalau mereka sepakat, itu mesti kebenaran. Karena umatku tidak akan sepakat atas kejelekan. Fa innaha la takunu illa mustanadah lil kitabi was sunnah. Kalau mereka sudah ijma, sepakat, maka tidak lain itu adalah kebenaran dan tidak bersandar kecuali pada kitab dan sunnah. Tsumma la yakfi hadza tahkim, kemudian tidak cukup dengan berhukum kepada Rasul, tetapi juga harus menghilangkan rasa berat di hati. Harus menghilangkan rasa berat di hati untuk menerimanya. Tidak ada diq, kesempitan dalam hati. Wa kaunihim yakumunahu ala wajhil ighmad, atau mereka berhukum dengan terpaksa. Sudahlah terpaksa, kan ini ucapan Nabi. Tidak boleh. Harus dengan lapang dada. Harus dengan senang hati. Harus dengan tanpa ada keberatan. Lihat ayatnya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajar bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak berat, tidak merasa sempit terhadap keputusan engkau wahai Rasul. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yusallimu taslima, maknanya menyerah, tunduk, patuh kepada keputusan Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wa thumma la yakfi dhalika, maka tidak cukup dengan itu. Hatta yuslimu li hukmi, hingga mereka tunduk, menyerah pada hukum Rasul. Tasliman bin syirahi sadr, menerima dengan lapang dada. Wa tuma'ninatu nafsin, dengan ketentraman jiwa, dengan kesenangan hati. Wa inqiyad bidh-dhahir wal batin, dan terikat dengan keputusan Nabi secara lahir dan batin. Qanibidina'azakumullah. Allah sebutkan dengan sangat tegas, bahkan pakai sumpah. Fala wa rabbika la yu'minun, tidak demi Allah mereka tidak beriman hingga mereka berhukum kepada Rasul. Dan kemudian setelah dihukumi oleh Rasul, tidak boleh merasa berat. Harus menerima dengan lapang dada. Harus tunduk, menyerah dengan keputusan Nabi tanpa protes, tanpa mengeluh, tanpa menggerutu. Baru dikatakan beriman. Kalau tidak demikian, la yu'minun, fala wa rabbika la yu'minun, tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman. Demi Rabbmu maknanya demi Allah. Demi Allah tidak beriman. Wallahi tidak beriman. Ini tegas sekali. Sampai meminta keputusan pada Nabi, dan setelah diputuskan harus terima. Jangan menolak. Harus tunduk, jangan menentang. Harus dengan lapang dada, jangan dengan berat hati, jangan dengan terpaksa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir kisah seorang sahabat yang mulia, bahkan anak bibi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Zubair ibn al-Awwam. Berselisih beliau dengan seseorang dalam masalah aliran air di kebunnya. Faqala Nabi SAW, maka mereka pun datang kepada Nabi berselisih tentang masalah aliran air tadi. Kata Nabi, isqi ya Zubair thumma arsilil ma ila jarik. Alirkanlah kebunmu wahai Zubair. Ini alirkan air ke kebun wahai Zubair, kemudian alirkan ke saudaramu ini. atau disebutkan bukan saudara, tetangga, ketetanggamu ini. Ternyata orang tadi berkata, ya Rasulullah, in kana ibnu ammatik. Oh begitu, karena Zubair itu adalah anak bibimu. Astagfirullah. Kepada Rasul menyatakan, karena itu adalah anak bibimu. Fatalawwana wajhu Rasulillah, wajah Rasulullah berubah menjadi merah. Merah. Kemudian berkata, isqi ya Zubair, thumma habisil ma. Siramilah kebunmu dengan air itu, wahai Zubair. Kemudian tutup, bendung. Sampai air itu kembali ke sumbernya. Thumma arsilil ma ila jarik. Baru kemudian biarkan sumber tadi mengalirkan ke tetanggamu. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kamu tahu kan masalah aliran air? Tidak mungkin dari rendah kepada yang lebih tinggi. Pasti dari tinggi ke tempat yang rendah. Maka kalau dialirkan kepada kebunnya Zubair, baru kemudian ke kebunnya tetangganya, adil tak? Air itu mengalir ke kebunnya Zubair, kemudian mengalir ke tetangganya. Selesai urusan. Tetapi barakallahu fikum, ada sesuatu, makanya enggak disebutkan di sini namanya, dengan kalimat ankana ibnu ammatik, karena dia anak bibimu, kemudian dia lebih dulu dapat air. Maka Rasulullah mengatakan, iski Zubair, kemudian bendunglah, biar dia mengalir dari tempat lain. Maka turunlah ayat tadi, hala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepada Nabi, dan setelah berhukum kepada Nabi menerima dengan lapang dada, tidak berat, tidak marah, tidak menggerutu. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. فتحكيم في مقام الإسلام وانتقاء الحرج في مقام الإيمان. Tunduknya kepada hukum Nabi itu kedudukan Islam. Sedangkan tidak ada rasa berat dalam hati itu kedudukan iman. Baik, kalau seseorang sudah melaksanakan perintah Nabi berarti dia sudah Islam. Apakah dia mukmin? Wallahu alam, tergantung hatinya. Apakah tadi melaksanakannya ikhlas karena Allah atau hanya berpura-pura atau merasa berat dan sebagainya, berbeda-beda iman mereka. Wa taslim fi maqamil ihsan, sedangkan menerima, tunduk itu dalam maqamul ihsan. Jadi menerima hukum ini Islam. Kemudian yang kedua, lapangnya dada untuk menerima itu iman. Kemudian tunduk pada semua keputusan Nabi itu adalah ihsan. Faman istakmala hadhil maratib wa kammalaha. Siapa yang menyempurnakan kedudukan-kedudukan ini, melengkapinya, faqad istakmala maratibad din, berarti dia telah menyempurnakan kedudukan-kedudukan agama. Faman taraka hadat tahkim, siapa yang meninggalkan tahkim ini, tidak mau berhukum kepada Nabi, taraka hadat tahkimil madkur ghairu multazim lahu, dan tidak mau terikat dengan hukum-hukum Allah dan Rasulnya, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Waman tarakahu, siapa yang meninggalkannya walaupun iltazamahu, maka hukumnya sama hukum yang sejenisnya dari orang maksiat. Kalau menolak seluruhnya, maka dia kafir. Kalau dia terima, tapi ada yang dia selisihi beberapa perkara, maka itu pendosa namanya. Kalau seluruhnya, maka dia kafir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman kathira. Apakah kesahihan seorang meruqyah bisa menjadi salah satu sebab dari mujarabnya ruqyah tersebut yang ia lakukan dan bagaimana semestinya kita dalam meruqyah agar biidznillah ruqyah kita berhasil. Iya. Itu di antara sebab-sebab. Artinya ada sebab-sebab lain. Baik. Sehingga ruqyahlah dengan cara-cara yang sunnah. Dengan ayat-ayat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai ruqyah. Dengan membacakan lafaz-lafaz yang sunnah, yang masyru', dengan ayat kursi, dengan mu'awwidhatain, dengan al-fatihah, atau dengan ucapan Rasulullah SAW, Allahumma rabban nas adhibil ba's, wa syfi anta syafi la syifa la syifa'u, syifa la yughadiru saqama, dan termasuk yang lain dari sebab-sebab. Mujarabnya sebuah ruqyah adalah keikhlasan yang membaca dan keikhlasan yang diruqyah. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, ruqyah itu benar obat. Tetapi obat itu, kata Ibn Qayyim rahimahullah, kadang cocok pada seseorang, kadang tidak cocok pada orang lain. Obat ini buat si fulan menyembuhkan, tapi buat si alang gatal-gatal sebadan. Iya kan? Mengapa? Oh, tidak cocok obatnya. Maka kalau ada seorang meruqyah, masya Allah, saleh, mukmin, taqi, ikhlas, sunnah yang dibacakan juga ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul. Tetapi yang diruqyahnya tidak cocok dengan itu. Ah, baca untuk apa? Dalam hatinya. Dalam hatinya enggak nerima. Ngapain saya dibaca-bacain gitu? Emang saya begini, emang saya begitu. Ya bagaimana akan mujarab? Kata beliau rahimahullah, karena dia tidak cocok dengan obat tersebut, alergi. Alergi dengan ayat-ayat, alergi dengan hadis, alergi dengan, ya percuma juga. Sehingga harus 12 pihak. Allahu taala alam. Apakah sah jual beli yang di dalamnya seorang menjual barang yang dibayarkan secara kontan harganya 25 juta, adapun jika dibayar secara kredit harganya lebih mahal? Apakah mungkin terjadi dua-duanya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak mungkin terjadi dua-duanya. Pasti akan dipilih salah satunya. Kalau gitu kontan saja 25 juta. Atau kredit saja 30 juta. Iya kan? Sehingga tetap satu harga. Dan itu sama dengan musawamah. Artinya boleh. Apa musawamah? Tawar-menawar. 30 juta. Kamu ambil sendiri ke sini. Mau antar dong rumah. Kalau mau diantarkan 35. Kalau mau begini 37. Kalau sama casingnya sekian. Sekian banyak harga. Itu tawar-menawar. Belum keputusan. Ada 3 harga, 4 harga, 5 harga, mungkin 7 harga. Kalau begini sekian, kalau begini sekian, kalau begini sekian, kalau begini sekian. Baik, nanti ketika deal, kalau gitu saya beli dengan perjanjian, kamu antarkan ke rumah saya, dan saya bayarkan 37 juta. Selesai. Satu harganya, tidak dua harga. Adapun yang dilarang dua harga, adalah yang satu majlis dua harga. Kok bisa? Kok aneh? Emang aneh. Karena perdagangan tersebut adalah permainan. Hanya mengakali untuk hutang piutang dengan riba. Dia mau pinjam uang 10 juta, bayarnya harus 15 juta. Oh, itu riba haram. Baik, kalau kamu menganggap itu riba haram, kita jual beli saja. Duduk. Saya akan jual pada kamu barang saya 15 juta. Dibayar tahun depan. Nanti barang kamu akan saya beli lagi dengan harga 10 juta kontan. Supaya kamu pergi bawa uang. Wah, iya benar. Baik. Siap? Saya jual barang saya 15 juta tahun depan. Saya terima 15 juta tahun depan. Kemudian yang kedua, saya beli barang ini juga 10 juta kontan, ambil uang saya. Pergi. Dia pergi bawa apa? Tidak bawa barang. Bawa uang cash 10 juta. Hutangnya berapa? Hutangnya 15 juta. Itu yang disebut dengan bay'ataini fi bay'ah. Bay'ataini fi bay'ah. Dua jual beli dalam satu majelis. hanya main-main saja supaya bisa mendapatkan cara riba yang dibolehkan dalam tanda petik, seakan-akan jual beli. Ada barakallahu fikum, namanya hilah. Kalau yang tadi, kalau begini sekian, kalau begitu sekian, kalau begini, itu masih tawar-menawar. Kalau engkau bayar tahun depannya sekian, kalau bayarnya sekarang ya sekian, itu masih tawar-menawar. Kalau sudah jadi, mesti jadinya satu harga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.